Kematian bukanlah akhir, tapi awal keabadian. Kadang ku lupa kan hidup selamanya, rahasiamu tak tertebak. Setiap hari ku berjanji tak akan lelah beribadah. Nyatanya masih saja lengah melangkah salah arah. Kunci surga tak ada di langit, meski seribu tahun ku cari. Hanya izinmu yang mampu membuka tujuh pintu di surga. Berlabuh ya Allah.